lekatlah di jari manisku. Cincin melingkar selalu, tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya kenangan. Cobalah kau ingat kembali, selama kau memiliki apa saja yang kau berganti. Cincin yang di jari manismu, pengikat kasih yang suci, asalkan kau jari manisku. Cincin melingkar selalu, tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya kenangan. Cincin yang di jari manismu, pengikat kasih yang suci, asalkan kau mau memiliki selama kau menghendaki. Cobalah kau ingat kembali, selama kau memiliki apa saja yang kau berganti. Jari manismu, pengikat kasih yang suci.